بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masih melanjutkan kitab Zadil Mustaqni dan kita masih dalam pembahasan bab al-ghusl, bab mandi. Poin yang paling akhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang kemarin disebutkan tentang kaifiyah mandi janabah. Kaifiyah baik, ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebagaimana disebutkan mu'alif rahimahullah dalam pertemuan kita yang kemarin, bahwasanya untuk mandi memiliki dua kaifiyah, dua tata cara. Yang pertama sifatul kamal, sifat yang sempurna. Yang ini sudah kita bahas. Jadi, yang ini sifat yang sempurna dari mandi janabah. Seseorang tidak hanya menjalankan perkara-perkara yang wajib, tapi dia menjalankan juga perkara-perkara yang sunnah. Itu sifatul kamal. Nah, mulai dia berniat, kemudian dia mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, kemudian berwudu, baik, kemudian menyelang-jelengi kepalanya, dimasukkan air di akar-akar rambut kepalanya, kemudian mengguyurnya sebanyak 3 kali dan meratakannya. Ini yang sudah kita bahas tentang sifatul ghusl yang sempurna. Kemudian yang kedua, ikhwani fi din, a'azakumullah, sifatul ijza. Ada kaifiyah mandi yang kalau dia dijalankan baik, sah mandinya. Nah, kalau dia dijalankan sah mandinya. Dan ini khairul bidinah, sifat yang kedua ini sifatul ijza. Itu mandi yang hanya menjalankan perkara-perkara yang wajib. Di mandi yang hanya menjalankan perkara-perkara yang wajib dan tidak menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Nah, tapi sah mandinya. Baik. Beliau rahimahullah menyebutkan wal mujzi'u ayyan ya wa yusammiya. Ini beliau masuk pembahasan tata cara mandi janabah yang mencukupi. Yang pertama berniat, kemudian mengucapkan basmalah. Nah, berniat niat untuk mengangkat hadasnya, kemudian membaca basmalah. Wa ya'umma badanahu bil ghusli marratan. Kemudian dia mengguyurkan air ke seluruh badannya 1 kali. Nah, baik, ikhwan ibn a'azakumullah. Di sini bedanya ikhwan ibn a'azakumullah dengan sifatul kamal. Dalam sifatul kamal itu ada wudhunya sebelum mengguyur kepala dan sebelum meratakan air ke seluruh badan, itu diawali dengan berwudhu. Nah, tapi untuk cara yang kedua ini tidak disebutkan wudhunya, niat kemudian basmalah dan meratakan air ke seluruh tubuh, mulai kepala sampai nah, semua badannya. Baik, tidak disebutkan berwudu. Ikhwan fillah, jazakumullah. Nah, Para ulama ikhtilaf tentang hukum berkumur, na'am, dan hukum istinsak, berkumur dan juga masukkan air ke hidung dalam wudu, dalam mandi, na'am. Apakah dia perkara yang wajib atau perkara yang sunnah? Sebagian para ulama menyatakan itu perkara yang sunnah. Nah, yang ditamab mutawastan sata, itu perkara yang sunnah. Baik. Kemudian ada yang berpendapat itu perkara yang wajib. Tidak sah mandi janabahnya seorang tatkala dia tidak berkumur dan tidak istinsak. Dan pendapat yang kedua ini, ikhwani fillah a'azakumullah, baik, ini pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwasanya tidak sah mandinya seseorang tatkala dia tidak berkumur dan tidak istinsak. Baik. Karena ini perkara yang wajib. Nah, sehingga beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan ayat fattaharu. Nah, perintah untuk bersuci itu mencakup semua badan, masuk di dalamnya berkumur dan istinsak. Nah, sehingga ikhwani fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan tatkala berwudu untuk berkumur, baik, dan istinsak. Dan juga termasuk bagian dari wajah. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah. Naam. Wa yatawadda bi muddin wa yaghtasilu bi sa'in. Selesai membahas tentang sifat wudu yang diperbolehkan, yang sah. Naam. Jadi pendapat yang rajih, baik, seorang berniat kemudian basmalah, kemudian istinsak, berkumur, kemudian masukkan air di hidungnya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, baik, telah selesai. Nah, maka sah wudunya, sah mandinya. Nah, atau dia mau jalankan sifatul kamal. Nah, ingin berwudu misalnya, baik, sampai sempurna wudunya, sampai kakinya, baik, sah juga wudunya atau mandinya. Nah, ini khonibudina al-rahimullah. Baik, dua-duanya diperbolehkan. Nah, sifatul kamal dia perkara yang wajib dan perkara yang sunnah dijalankan. Sifatul ijza dia hanya mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib, yang dua-duanya sah. Baik. Kemudian beliau rahimahullah, nah, menyebutkan ya tawaddu berwudu bimud, ukuran airnya sekarang berwudu dengan air satu mud, wa yaghtasilu bi sha'in, dan mandi dengan satu sok. Nah, satu mud, baik, itu baik air yang satu cakupan tangan orang yang tidak besar dan tidak kecil, ini satu mud. Ini wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mandi beliau satu sok itu 4 mud. Nah, ini baik. Nah, banyaknya air yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga para ulama menyebutkan makruh hukumnya kalau kemudian kita bertoharah mandi atau berwudu, nah, yang air yang kita pakai melebihi apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, tadi disebutkan untuk berwudu satu mud, untuk mandi satu sok, ini afdholiyah. Nah, bukan batasan, ini afdholiyah. Baik. Sehingga khani fidina azakumullah. Nah, kalau seseorang bisa berwudu dengan satu mud, itu afdhol. Sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau seorang bisa mandi dengan satu sok, itu juga afdhol. Sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Fa in asbagha bi aqal. Kalau kemudian seseorang telah menyempurnakan wudunya dengan yang lebih sedikit dari satu mud. Nah, seorang berwudu yang sempurna wudunya rata. tatkala dia membasuh tangannya rata semuanya, tidak ada yang ketinggalan, yang mencukupkan, nah, yang kurang dari satu mud misalnya, kemudian au nawa bi waslihi al hadasain ajza'a, atau kemudian dia meniatkan dengan satu mandinya untuk dua hadas, baik ajza'a, maka sah. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian seseorang wudunya kurang dari satu mud, yang itu afdholiyah, tapi wudunya sempurna, nah, maka sah wudunya. Baik, demikian pula misalnya ikhwan fillah azakumullah, seorang bisa mandi yang kurang dari satu sok airnya, maka dia juga sah mandinya. Nah, demikian pula yang akhir beliau sebutkan di sini, baik, kalau seorang kemudian berniat tatkala mandinya dengan niat dua hajat, nah, dua hajat yang dia memiliki dua hajat, hajat kecil dan hajat besar, atau hajat besar yang kemudian berkumpul jadi satu, nah, tatkala dia bertemunya dua hitan, nah, ini yang menyebabkan wajibnya mandi janabah, kemudian keluarnya mani, ini juga menyebabkan mandi janabah. Dua perkara ini ikhwan fillah azakumullah, dan dia mandi dengan sekali mandi untuk mengangkat hadasnya ajza', maka sah mandinya. Baik, sehingga tidak dia berniat setiap pembatal na'ab wudu atau setiap yang mewajibkan mandi kemudian dia mandi satu persatu, lah, dia niatkan dengan sekali mandi untuk semua, baik hadasnya maka ajza', maka baik itu perkara yang diperbolehkan. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yusannu lil junubi ghuslu farjihi. Disunahkan bagi orang yang junub untuk mencuci kemaluannya, wal wudu, dan berwudu, li aklin, untuk makan. Nah, jadi kalau orang itu junub kemudian dia ingin makan, disunahkan mencuci kemaluannya, baik, kemudian dia berwudu baru kemudian makan. Ini perkara yang sunnah. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, baik, disebutkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyakula aw yanam, Rasulullah jika ingin makan atau ingin tidur, wahwa junubun, beliau dalam keadaan junub, yatawaddo wudhu'ahu lis-shalah, beliau berwudhu bagaimana wudhu beliau untuk salat. Nah, fani fidina azakumullah. Baik, ini hadis dalil yang dipakai dalil bahwasanya sunnah. Nah, sunnah bagi mereka-mereka yang junub, baik sebelum makan atau sebelum tidur, untuk mencuci kemaluannya, baik kemudian berwudu. Nah, kemudian juga khani fidina azakumullah, wa naumin. Nah, beliau sebutkan naum, makan, kemudian tidur, baik, bagi mereka-mereka yang junub disunnahkan, disunnahkan untuk berwudu. Baik, khani fidina azakumullah, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hukum wudu bagi orang yang junub sebelum tidur itu perkara yang wajib. Nah, hukum wudu bagi orang yang junub sebelum tidur itu perkara yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wawwa junubun, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita boleh untuk tidur dalam keadaan dia junub? Maka Rasulullah menyebutkan, na'am, idha tawaddu'a ahadukum fal yarkud wawwa junubun. Kata Rasulullah SAW, ya, jika salah seorang di antara kalian berwudu, fal yarkud, maka tidurlah dalam keadaan dia itu junub. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan juga lafaz yang lainnya, tawaddo waghsil dzakaraka. Lafaz yang lain disebutkan wudhu'lah dengan lafaz perintah. Wudhu'lah dan cucilah kemaluanmu. Naam summa, kemudian tidurlah. Baik, di sini ikhwan fillah jazakumullah, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya wudhu sebelum tidur bagi orang-orang yang junub itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tawaddu, berwudhulah dan cucilah naam kemaluanmu. Dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, riwayat Bukhari, tawaddu waghsil dzakarak, naam wawnya di sini tawaddu waghsil dzakarak, naam ini bukan waw tertib, nah bukan waw tertib. Baik, karena di sini disebutkan tawaddu, wudhulah, kemudian waghsil dzakarak, dan cucilah kemaluanmu. Nah, wudhu dulu kemudian cucilah kemaluanmu. Disebutkan oleh ulama ini bukan waw tertib. Baik, karena seorang, baik dalam ayat yang lain disebutkan tentang kisahnya Ali bin Abi Thalib, nah ketika beliau sering keluar madinya, nah maka itu disebutkan tentang mencuci kemaluan baru berwudu. Waqsul dzakaraka tsumma tawaddo. Nah, sehingga itu kalau ulama waw di sini bukan waw tertib. Nah, jadi seorang mencuci kemaluannya bersih baru kemudian dia berwudu. Baik. Karena ikhwan fillah jazakumullah, kalau kemudian dihukumnya waw tertib, misalnya seorang kemudian berwudu kemudian mencuci kemaluannya, nah sebagaimana yang kita bahas dalam awal kita wudu, nah bahwa memegang kemaluan salah satu dari pembatal-pembatal wudu. Nah, setelah dia berwudu kemudian dia cuci kemaluannya, maka batal wudunya. Nah, bagi mereka-mereka berdebat mutlak batal wudu dengan memegang kemaluan meskipun bidun syahwat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan pendapat yang dirajikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, naam, bahwasanya wudu bagi orang yang junub itu sebelum tidur hukumnya sunnah. Naam. Karena pernah dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadisnya Aisyah, baik yang dilukakan Imam Ahmad, Abu Daud dan selain keduanya, Rasulullah sallam tidur dalam keadaan beliau tidak menyentuh sama sekali air. Nah, menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu baik sebelum tidur. Ini menunjukkan perintah Rasulullah tawaddu waghsil dzakarak. Nah, ini perintah yang sunnah hukumnya, bukan perintah yang wajib. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, sebuah hadis yang dibawa oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Beliau menyebutkan salah satu, ada tiga orang yang tidak didekati oleh malaikat, yang tidak didekati oleh malaikat rahmat, yang disebutkan salah satunya adalah junub. Nah, yang disebutkan salah satunya junub. Baik, orang yang junub, nah orang yang mabuk, baik kemudian kaum laki-laki yang menggunakan za'farong. Nah, ini mereka-mereka yang tidak didekati malaikat rahmat. Salvani rahimahullah telah menjelaskan makna junub di sini, nah bukan dimanakan orang-orang yang baik tidur dalam keadaan junub yang nanti mandinya bangun tidur. Nah, bukan itu, karena Rasul juga pernah menjalankannya. Nah, Rasul pernah tatkala junub beliau tidur dan mandinya setelah bangun tidur. Nah, tapi makna hadis ini yang beliau sebutkan bahwasanya baik malaikat tidak mendekati orang yang junub, kata beliau rahimahullah, hanya orang-orang yang memang biasa tidak mandi janabah tatkala junub. Nah, orang-orang memang tidak pernah mandi janabah tatkala dia dalam keadaan hadas besar, memang biasa saja dia tidak pernah dan tidak kenal mandi janabah. Itulah orang-orang yang tidak didekati oleh malaikat rahmat. Nah, bukan orang-orang yang mengakhirkan mandi janabahnya, bukan. Karena Rasulullah SAW juga pernah menjalankannya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan setelah 6 beberapa poin yang menunjukkan wudu atau mandi yang sunnah, nah, atau wudu yang sunnah, wudu baik sebelum tidur bagi orang yang junub. Kemudian beliau sebutkan yang paling akhir, wa mu'awadah itu waqin, dan bagi orang-orang yang akan mengulangi hubungan suami istri. Nah, seorang yang telah berhubungan suami istri kemudian dia mengulangi lagi, disunnahkan untuk berwudu. Nah, disunnahkan untuk berwudu baik dia yang dia jima'i, yang dia gauli orang yang sama, baik atau juga yang dia gauli orang yang berbeda. Nah, disunnahkan untuk berwudu. Yang Rasulullah SAW menyebutkan ilahnya, alasannya, bahwasanya itu akan menambah semangat. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Ini akhir dari apa yang beliau sebutkan dalam babul ghusl. Kemudian ikhwani fidina azakumullah, ada beberapa tambahan faedah yang berkaitan tentang mandi janabah. Di antaranya ikhwani fidina azakumullah, tentang tidak disyariatkannya berwudu ba'dal ghusl, tidak disyariatkan berwudu setelah seseorang mandi janabah. Nah, bahkan Syalbani rahimahullah baik menyebutkan itu termasuk ta'amuk. Nah, berdalam-dalam dalam masalah agama, tatkala seorang setelah mandi janabah kemudian dia berwudu. Nah, sehingga panibina azakumullah, barang siapa yang telah menjalankan mandi seperti yang tadi disebutkan, baik dia sifat yang sempurna maupun sifat yang diperbolehkan, nah, maka nanti kalau dia mau sholat tidak perlu wudu. Nah, kalau dia mau sholat baik tidak perlu wudu, dalam keadaan dengan syarat belum batal wudunya. Ini khonifudina azakumullah, diantaranya disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW la yatawadda' ba'dal ghusl. Rasulullah SAW tidak berwudu setelah mandi minal janabah. Hadisnya sahih li ghairihi, disebut kalam Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, baik, jadi beliau tidak berwudu setelah mandi. Demikian pula Ibnu Umar. Nah, disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, idza lam tamussa farjaka ba'da an taghdhi ghuslaka, kalau kamu tidak menyentuh kemaluanmu, kalau kamu tidak menyentuh kemaluanmu setelah kamu menyelesaikan mandimu, fa ayy wudhu'in afdhal min al-ghusl, wudhu yang mana yang lebih sempurna dibandingkan mandi. Kata beliau radhiyallahu anhuma, kalau kamu tidak menyentuh kemaluanmu baik setelah selesai dari mandi janabah, tidak menyentuh kemaluan, maka wudu yang mana yang lebih sempurna dibandingkan mandi. Intinya ikhwan fillah, maknanya seseorang tatkala selesai mandi janabah maka tidak diperlukan wudu lagi, kecuali kalau batal wudunya. Kalau misalnya di tengah-tengah mandi janabah dia batal, dia menjalankan salah satu dari pembatal-pembatal wudu, dilanjutkan. Nah, dilanjutkan mandi sampai selesai, nanti dia berwudu. Nah, terakhirnya baik, diulangi wudunya. Ini ikhwani fi dina azakumullah. Baik, ini ikhwani fi dina azakumullah. Dan juga ikhwani fi dina azakumullah, madhab jumhur, dan juga ini pendapat yang disini rahimahullah, tatkala seorang itu mandi janabah, dia tidak berniat dengan dua niat. Nah, dia cukup berniat mengangkat hadas besarnya, otomatis baik hadas kecilnya juga terangkat. Nah, enggak perlu kemudian dia berniat untuk mengangkat hadas besarnya dan juga mengangkat hadas kecilnya. Baik, ini otomatis dengan hadas besar yang terangkat maka hadas kecilnya juga demikian. Ini ikhwani fi dinillah azakumullah. Baik. Kemudian juga ikhwani fi dinillah azakumullah. Naam. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, kaifiyah untuk mencuci kaki kaifiyah untuk mencuci kaki. Ada dua riwayat. Rasulullah SAW yang pertama mengakhirkan mencuci kakinya setelah keluar dari tempat mandinya. Dan riwayat yang lainnya menyebutkan Rasulullah SAW tatkala berwudu menyempurnakan wudunya sampai mencuci kaki. Nah, dua-duanya perkara yang boleh. Nah, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan tatkala Rasulullah SAW mengakhirkan mencuci kakinya. Dan juga pada saat itu Rasulullah SAW setelah mencuci kemaluannya kemudian menggosokkan tangannya di tanah. Baik. Itu menunjukkan pada saat itu air yang dipakai itu air yang sedikit. Yang dia tidak mungkin kalau dipakai untuk mencuci tangannya. Nah, nanti akan menghabiskan air yang banyak. Nah, hingga juga kata beliau rahimahullah. Baik. Kalau mereka-mereka mandi. Nah. Di tempat yang mungkin lantainya itu dari tanah, yang nanti akan mengkotori kakinya, nah, maka mencuci kakinya itu di akhir. Setelah selesai mandi, dia berpindah tempat, baru kemudian dicuci kakinya. Nah, tapi kalau kemudian seorang mandinya di tempat yang keramik, nah, yang gak akan mungkin kotor, baik. Dia sempurnakan wudhunya, nah, sampai kaki, baik, itu tidak ada masalah. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah ketika beliau sebutkan. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, nah. Disebutkan dari Atha Sufyan Ats-Tsauri dan juga mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, nah. Bahwasanya mereka-mereka yang junub kemudian mandi janabah sebelum sempurna mandinya, baik, kemudian batal wudunya, baik, maka tidak diulangi dari awal, diteruskan, nah, kemudian terakhirnya dia berwudu. Nah, yang tadi kita sebutkan, ini juga disebut oleh Ibnul Mundhir, nah, tentang perkara ini. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah, ini beberapa masail tambahan yang disebutkan, baik, dari apa-apa yang juga disebutkan oleh muallif rahimahullah. Nah, kemudian beliau masuk babut tayammum. Babut tayammum. Baik. Ikhwani fi din azakumullah, tayammum ini salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, baik, kepada umat ini yang tidak disyaratkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, yang mana dari umat-umat sebelumnya jika mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka mereka harus menunggu sampai datangnya air dan tidak disyaratkan tayamum. Nah, ini khususiyah. Baik, disyaratkan bagi umat Muhammad itu juga ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Turunnya syariat tayamum ini juga berkaitan dengan kisahnya Aisyah, baik, yang kehilangan perhiasannya, kehilangan kalungnya, yang kemudian baik para sahabat mencari-cari kalungnya Aisyah, yang kemudian di situ diturunkan tentang disyaratkannya tayamum. Nah, ini juga salah satu keutamaan dari keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. قال مؤلف رحمه الله وهو بدل طهارة الماء تيمم itu pengganti. Nah, طهارة الماء تيمم itu pengganti طيب طهارة dengan menggunakan air. Nah, طيب kalau disebutkan badal, kalau disebutkan tayamum sebagai pengganti, berarti dia tidak boleh dijalankan dengan adanya asalnya, asal yakni airnya. Baik, jadi hukum asal tahar itu menggunakan air. Nah, maka tayamum itu sebagai gantinya air. Maka dia sebagai ganti, maka dia tidak dipakai tatkala adanya air. Nah, kemudian juga ikhwani fi din azakumullah, para ulama ikhtilaf. Nah, tayamum, apakah dia itu sebagai pengganti wudu apakah hanya sebagai perkara yang memperbolehkan, diperbolehkan, nah, perkara yang bisa dipakai untuk diperbolehkan seorang untuk beraktivitas ibadah, as-salat atau yang misalnya. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, sebagian sudah menyatakan tayamum itu sebagai pengganti wudu, sehingga hukumnya hukum wudu. Nah, hukumnya hukum wudu. Pembatal-pembatalnya sama dengan pembatal wudu ditambah satu. Nah, kalau dia mendapatkan air, maka batal wudunya. Baik. Pendapat yang lainnya, ikhwani fillah azakumullah, nah, bahwasanya tayamum itu sebagai perkara yang diperbolehkan. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Ikhwani fillah azakumullah, nah, diperbolehkan maknanya dia tidak bisa menjadikan orang itu suci. Nah, tatkala orang seseorang itu memiliki hadas kecil, kemudian dia tidak mendapatkan air, kemudian dia tayamum. Nah, setelah tayamum hadas kecilnya itu belum terangkat. Nah, karena tayamum itu hanya perkara yang dipakai untuk diperbolehkannya sholat karena enggak ada air, maka dia menggunakan tayamum, menggunakan debu. Baik. Intinya, nah, hadas kecilnya belum terangkat. Nah, hadas kecilnya belum terangkat. Baik, ini khani bidina azakumullah. Nah, jadi sebagian ulama menyatakan itu pengganti wudu yang dia bisa mengangkat hadas. Baik, kalau seorang berhadas dia tidak mendapatkan air, kemudian dia bertayamum, nah, maka terangkat hadasnya. Khani bidina azakumullah. Sarratul khilaf. Nah, dari ikhtilafnya para ulama, apakah itu mengangkat hadas atau tidak? Nah, ini bercabang beberapa permasalahan. Ikhwani fillah azakumullah. Bagi mereka-mereka yang berpendapat, nah, bahwasanya tayamum itu hanya perkara pengganti wudu, hanya diperintahkan untuk menggantikan sementara yang tidak bisa mengangkat hadasnya, maka dia hanya bisa dipakai dalam sekali perbuatan ibadah. Nah, misalnya ikhwani fillah azakumullah, masuk waktu zuhur, seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudu dalam keadaan dia berhadas. Nah, bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya tayamum itu pengganti wudu dan bisa mengangkat hadas, seorang tayamum, nah, kemudian dia menjalankan baik sholat zuhur. Nah, kemudian nanti tatkala datang waktu sholat asar misalnya, wudunya dengan tayamum belum batal. Nah, maka dia tidak perlu tayamum. Nah, dia lanjutkan dengan menjalankan sholat asar, tidak ada masalah. Baik. Karena hadas kecilnya sudah terangkat dengan tayamum. Tapi beda ikhwani fillah azakumullah, bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya tayamum itu hanya perkara yang diperbolehkan, yang dia itu tidak mengangkat hadas. Maka tidak boleh kemudian seseorang tatkala berniat, tatkala masuk waktu sholat zuhur, dia tidak mendapatkan air, dia mau berwudu tidak ada air, kemudian dia bertayamum. Apa tujuan tayamum? Untuk diperbolehkan sholat zuhur. Nah, maka tatkala datang sholat asar misalnya, dan keadaan belum batal tayamumnya, dia harus tayamum. Nah, karena tayamum yang dia jalankan tadi itu untuk diperbolehkan menjalankan sholat asar, sholat zuhur, bukan untuk sholat asar. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah, ini dari sisi khilafnya. Nah, dari sisi khilafnya. Baik, mereka-mereka yang berpendapat mengangkat hadas maka boleh selama belum batal tayamumnya sebagai yang membatal wudu, maka boleh dipakai untuk beberapa kali waktu sholat. Nah, tapi mereka yang menyatakan pendapat yang lainnya, baik, hanya boleh dipakai untuk sekali aktivitas ibadah. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah. Nah, ini dari sisi waktu. Nah, dari sewaktu juga terjadi perbedaan. Baik. Bagi mereka-mereka menyatakan terangkat hadas dengan tayamum, tidak ada batasan waktu. Bagi mereka-mereka menyatakan hadas yang tidak terangkat hanya sekedar diperbolehkan untuk tayamum, untuk beraktivitas ibadah, maka tatkala waktunya itu selesai, nah, ditentukan waktu zuhurnya selesai, maka batal tayamumnya. Baik. Ini karena tayamum bukan mengangkat baik hadas kecilnya atau hadas besarnya. Ini khani fidina azakumullah. Naam. Baik. Kemudian khani fidina azakumullah dari khilaf ini, Isim Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa sahih. Naam. Dan pendapat yang sahih, baik, qaulul awal, pendapat yang pertama, yakni rafi'un lil hadas. Bahwasanya tayamum itu bisa mengangkat hadas. Naam. Baik, bisa mengangkat hadas. Baik. Ini khani fidina azakumullah. Kemudian beliau bawakan baik beberapa adillah, di antaranya dari hadis ju'latiyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, dan dijadikan sebagai tahur. Nah, ini sebagai alat untuk bersuci, dijadikan alat untuk bersuci. Baik, ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang itu bertayamum, maka dia sudah menjalankan baik syariat tayamum. Nah, maka terangkat hadas kecilnya atau hadas besarnya. Baik, ini khani fidina azakumullah. Nah, dan juga tadi disebutkan dia sebagai baik pengganti wudu. Nah, karena sebagai pengganti wudu, maka hukumnya sama dengan hukum wudu. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa huwa badalu taharatil ma'idha dakhala waqtun fariidhah aw bihat nafilatun. Kemudian beliau sebutkan beberapa perkara yang diperbolehkan, yang diperbolehkan seorang untuk bertayamum. Beliau sebutkan syarat yang pertama, idza dakhala waqtu fariidhah. Idza dakhala waqtu fariidhah. Nah, syarat yang pertama, tayamum itu dipersyaratkan kalau sudah masuk waktunya. Maknanya, kalau seorang mau sholat duhur, dia tidak mendapatkan air, dia boleh bertayamum dengan syarat sudah masuk waktu duhur. Nah, kalau dia tayamumnya belum masuk waktu duhur, memang sudah tidak ada air. Nah, sejak pagi misalnya, sejak subuh memang tidak ada air, bahkan mungkin sudah berhari-hari tidak mendapatkan air, baik, maka dia syarat sahnya tayamum yang pertama kata Malik rahimahullah dijalankan pada waktunya. Nah, kalau dia mau sholat duhur, tayamumnya kalau sudah masuk waktu sholat duhur, baik. Kalau dia mau sholat asar, tayamumnya harus sudah masuk waktu sholat asar. Sehingga kalau misalnya sholat asar belum masuk waktunya, dia sudah tayamum terlebih dahulu misalnya, maka tidak sah tayamumnya. Nah, karena ini sebagai perkara yang darurat. Nah, au bi hadri nafilah atau baik menjalankan sholat sunnah yang diperbolehkan. Nah, menjalankan sholat sunnah yang diperbolehkan. Baik. Nah, kalau seorang misalnya mau menjalankan sholat sunnah, maka tayamumnya dijalankan tatkala masuk. Baik. Misalnya kalau seorang mau sholat duha, waktu sholat duha itu waktu matahari telah terbit. Ayat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan, baik, sekitar 15 menit ba'da thuluq, setelah terbit matahari 15 menit setelahnya, sampai nanti siang, baik, sebelum tergelincir matahari, itu waktu itu sholat duha. Nah, kalau kemudian seorang bertayamum sebelum terbit matahari ba'da sholat subuh, kemudian setelah itu dia bertayamum mau menjalankan sholat duha nantinya, baik, maka tidak diperbolehkan karena belum masuk waktunya. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, syarat yang pertama ini karena pendapatnya muallif bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Nah, jadi pendapatnya muallif, baik, tayamum itu hanya sekedar untuk diperbolehkannya menjalankan ibadah. Nah, ibadah yang mau dijalankan bukan mengangkat hadas. Sehingga dipersyaratkan harus masuk waktunya. Bagi mereka-mereka yang berpendapat tayamum itu mengangkat hadas kapanpun waktunya boleh. Nah, seseorang tayamum untuk menjalankan sholat asar misalnya, dia tayamumnya ba'da sholat zuhur, belum masuk waktu sholat asar, gak ada masalah. Nah, karena pengganti wudu. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Baik, ini khon ibn azakumullah, sehingga tidak diperkolakan tayamum itu, nah, masuknya waktu sholat. Baik. Kemudian ikhwan ibn azakumullah, syarat yang kedua, kata mu'alif rahimahullah, wa adamul ma, wa adamil ma, wa adimal ma. Nah, dan tidak adanya air. Baik. Tatkala tidak adanya air, maka ini syarat yang kedua, syarat bolehnya. Nah, tidak menjumpai air di rumahnya, di kampungnya, atau dia orang musafir misalnya, baik, alam saja rumahan. Kemudian yang ketiga, au zada ala samanihi kathiran. Yang ketiga, atau nah, atau mungkin juga ini bisa dimasukkan di furu' dari syarat yang kedua, termasuk dihukumi orang yang tidak mendapatkan air kalau zada ala samani, harga air itu melambung tinggi. Nah, harga air melambung tinggi. Baik. Jadi harganya di luar harga kebiasaan. Kalau misalnya ikhwan ibn azakumullah lagi krisis air, nah, kalau biasanya air mungkin baik, satu jerigen itu bisa dibeli dengan 1000, nah, maka pada saat yang krisis, sangat-sangat krisis, mungkin satu jerigen dijual 50.000 misalnya. Nah, maka ini juga dihukumi orang yang tidak mendapatkan air yang boleh tayamum. Nah, kalau air itu baik, dijual dengan harga yang begitu tingginya, begitu mahalnya. Ikhwani fidina azakumullah, baik. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyebutkan di sini, baik, waswab dan pendapat yang benar dalam masalah ini, idza kana wajidan li samanihi, kalau orang itu nah, memiliki uang yang bisa membelinya, nah, dia itu mampu untuk membeli berapapun harga, baik, harga air itu dijual, dia mampu untuk membelinya. Qadiran alaihi wajib alaihi yastariya, wajib bagi dia untuk membelinya. Nah, baik, bi ayy tsamanin, dengan harga berapapun. Nah, dia termasuk orang yang kaya raya. Nah, meskipun dijual dengan harga yang begitu mahalnya, nah, satu jerigen air itu, kalau dia mampu untuk membelinya, maka harus dia beli. Baik, dalam rangka untuk menjalankan baik sholatnya dengan dia berwudu menggunakan air. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah bukan termasuk udzur. Nah, kecuali bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Nah, maka persyaratan ini ikhwan fillah jazakumullah bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk membeli air. Dia ada orang yang jual air tapi dia tidak mampu membelinya, maka dihukumi orang yang tidak mendapatkan air. Baik, meskipun dengan mata kepala dia bisa melihat air, dihukumi orang yang tidak mendapatkan air. Baik. Kemudian au samana yajidu, atau harga yang dia tidak mampu membelinya, ini jelas. Baik. Sehingga kalau beliau sebutkan poin yang kedua ini, berarti menunjukkan yang poin yang tadi itu, meskipun orang itu mampu membeli air itu, kalau air itu tidak wajar harganya, maka dia boleh untuk bertayamum. Baik. Au khafa bisti'malihi, atau dia khawatir dengan menggunakan air itu. Baik, misalnya kalau dia menggunakan air itu timbul mudharat, kalau dia sakit misalnya, dia memiliki penyakit yang tidak boleh terkena air, kalau terkena air tambah parah penyakitnya misalnya, baik, maka dia boleh untuk bertayamum. Nah, au bitalabihi, atau menimbulkan mudharat kalau dia cari air. Misalnya di sekitar dia tidak ada air, kemudian ada informasi, nah, ini ada air yang melimpah, nah, di sebuah tempat yang tidak jauh dari situ. Tapi untuk mendapatkan air air tersebut, baik ini diperlukan perjuangan yang luar biasa. Mulai dari jalurnya yang mengerikan dan juga yang membahayakan keselamatan. Belum pula banyaknya binatang buas misalnya. Nah, jalan ke sana ini mengkhawatirkan keselamatan dirinya, nah, maka dia boleh untuk bertayamum. Nah, karena jalan untuk mendapatkan air itu, baik dia harus melewati beberapa rintangan-rintangan yang akan membahayakan nyawanya misalnya. Ini dharar. Baik. Nah, maka dia boleh untuk bertayamum. Baik. Au bi talabihi dharar badani. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Au rafiqihi. Atau kemudian na'am membahayakan taib temannya. Membahayakan temannya. Misal ikhwani fillah azakumullah. Dia membawa perbekalan air. Seseorang membawa tatkala safar, baik misalnya membawa perbekalan air. Nah, yang air itu baik bisa cukup, nah, dipakai untuk berwudu. Bisa dipakai untuk berwudu satu orang. Misalnya satu mud. Nah, sisa air satu mud yang kalau dipakai berwudu, baik cukup. Baik. Pemilik air itu dalam keadaan suci, tidak berhadas. Tapi dia safarnya dengan satu orang temannya. Nah, dan teman ini dalam keadaan berhadas. Baik. Kalau kemudian ikhwani fillah azakumullah, nah, air tersebut dipakai untuk berwudu, nah, maka temannya akan kehausan. Baik, ini temannya sangat membutuhkan air untuk minum misalnya. Sangat-sangat membutuhkan air untuk minum. Baik. Kalau dipakai untuk berwudu habis karena satu mud misalnya. Nah, maka dalam keadaan yang demikian boleh seorang bertayamum, nah, dan air yang sisa satu mud itu dipakai untuk minum temannya. Nah, itu makna memberikan mudarat kepada temannya. Kalau dia gunakan pakai air itu untuk berwudu misalnya, membuat mudarat pada temannya, maka dia boleh untuk bertayamum. Baik. Dalam keadaan ikhwan fillah jazakumullah ada air. Nah, air nyata mungkin air yang dia pegang, baik cukup untuk berwudu. Nah, tetapi kalau dia pakai untuk berwudu, temannya mudarat karena sangat-sangat butuh dengan air, maka diperbolehkan bertayamum. Nah, ikhwan fillah jazakumullah zahirnya tatkala beliau sebutkan rafiq, nah, temannya, ini mencakup muslim dan juga kafir. Nah, mencakup muslim dan juga kafir. Tapi tentunya ikhwan fillah jazakumullah, nah, kafir yang dimaksudkan kafir yang dilindungi, bukan kafir harbi. Nah, orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, nah, atau mereka-mereka yang kemudian memberikan taib jizyah upeti, nah, kepada taib penguasa muslimin, nah, maka ini juga masuk. Tapi kalau kafir harbi, nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian al-harmati atau istrinya. Nah, ini sangat-sangat diperlukan untuk istrinya. Baik. Atau anak-anaknya. Nah, cukup untuk berwudu tapi istrinya misalnya akan bahaya kalau dia tidak minum air itu, karena hanya tersisa itu aja. Nah, untuk minum istrinya atau minum anaknya, baik, maka ikhwan fi din azakumullah diperbolehkan untuk bertayamum. Au malihi. Nah, malihi hartanya. Nah, makna hartanya ini hewannya, hewan ternaknya. Nah, baik. Dia punya air yang kalau dia pakai wudu cukup, tapi kalau dia pakai wudu habis, maka ternaknya akan kehausan. Nah, dia punya piaran satu-satunya, punya sapi atau punya kambing. Nah, dia akan kehausan. Ya, akan kehausan. Baik. Maka ikhwan fillah jazakumullah, nah, maka boleh dia bertayamum. Ikhwan fillah jazakumullah, dari kisahnya para sahabat yang menjumpai musyrikah, nah, yang membawa air, Rasulullah SAW perintahkan, nah, itu untuk baik diberikan kepada ternak-ternak, nah, kemudian juga baik kepada orang-orang yang mau minum, nah, dan kemudian sisanya bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan air untuk mandi janabah. Nah, yakni mereka-mereka yang tadinya bertayamum kemudian sekarang mendapatkan air dipakai untuk mandi janabah, untuk berwudu. Nah, itu di urutan yang paling akhir. Nah, diperlukan atau didahulukan memberikan minum kepada hayawan. Nah, kemudian juga ikhwan fi din azakumullah wa bi abshihi. Nah, yakni kalau dia kehausan misalnya, baik, ada air cukup untuk wudu dan dia butuh minum, untuk minumnya dia sendiri. Nah, dia pakai untuk berwudu maka dia akan kehausan, maka boleh dia bertayamum. Nah, dan juga ikhwan fillah jazakumullah, baik, sebagaimana pertanyaannya para nelayan kepada Rasulullah tentang berwudu bersuci menggunakan air laut. Nah, yang mereka-mereka membawa persediaan sedikit dari air yang tawar, maka Rasulullah menyebutkan bolehnya air berwudu atau bersuci menggunakan air laut. Nah, sama dengan ini, kalau antara ini yang kehausan air, atau kemudian nah ini yang perlu untuk berwudu, maka mana yang didahulukan? Nanti khanibudina azakumullah akan disebutkan beberapa urutan-urutan mana yang lebih diutamakan tatkala air itu hanya cukup untuk satu orang dalam badan banyak mereka-mereka yang membutuhkan dengan berbagai macam model pembatal atau model janabahnya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Au maradun. Baik, atau karena sakit tadi disebutkan. Au halakin. Nah, atau binasa, menimbulkan kebinasaan. Baik. Ya, ini misalnya kalau dia pakai wudu dia akan kehausan. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Baik. Qali bin jazakumullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengumpulkan dari ucapan mualif yang begitu panjang tadi, beliau sebutkan fadhabit ayyuqal asharu tsani, maka syarat yang kedua kesimpulannya kata beliau tadru istimal ma, seseorang tatkala memiliki udzur untuk menggunakan air imma li faqdih, karena tidak mendapatkan air, nah au litadurru, atau tatkala timbul mudharrab istimali, kalau pakai air timbul mudharrab, au talabi, atau timbul mudharrab kalau dia mencari air tersebut. Nah, ini lebih wadih, lebih jelas kalau menggunakan ibarah yang demikian, kata beliau rahimahullah. Nah, jadi lebih simpel dan lebih ringkas seandainya mualif menggunakan ibarah apa yang disebutkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi rahimahullah. Nah, jadi syarat yang kedua bolehnya tayamum kalau seorang tidak mendapatkan air, atau kalau seorang akan mendapatkan mudharat, bahaya. Nah, kalau dia menggunakan air, baik, atau bahaya. Nah, kalau kemudian dia cari air. Nah, atau bahaya kalau dia menggunakan karena sakitnya. Ini kesimpulan ibarat yang beliau sebutkan. Suri'a at-tayammum. Ini jawabu syarat. Nah, maka disyariatkan taib dia untuk bertayammum. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah. Dengan syarat yang tadi beliau sebutkan, kalau kemudian memenuhi syarat-syaratnya, baru kemudian diperbolehkan seorang untuk bertayammum. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah. Taib. Nah, kemudian mualif rahimahullah baik menyebutkan beberapa masailnya. Nah, di antaranya bagaimana kalau seseorang tatkala mau berwudu atau tatkala mau mandi, baik, kemudian dia memiliki air yang tidak cukup untuk semuanya tapi cukup hanya sebagiannya. Nah, jadi kalau seorang misalnya memiliki air Kalau dia pakai wudu mungkin hanya cukup untuk mencuci tangan sampai siku, kemudian mencuci tepi mukanya. Sisanya dari kepalanya, kakinya tidak cukup airnya. Nah, apakah kemudian dia harus langsung tayamum? Nah, karena airnya cuma separuh mencukupi, atau kemudian dia fattakullaha mastata'tu? Nah, dia pakai air itu semampunya. Kalau biasanya hanya selesai sampai mencuci wajahnya, ya hanya sampai itu, kemudian digabung dengan tayamum. Nah, atau kemudian saya perkara yang lainnya, ini akan saya sebutkan dalam masa setelahnya, dan ini juga ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, wallahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.